Ya, silahkan dibaca dari wal masdar, silah. Wal masdar hadduhu. Wal masdar hadduhu alladhi yumayyizu an ghairihi annahu ismul hadathi ay ismun yadullu 'alal hadathi kadharbi wal muradu bil hadathi al ma'na al qa'im bi ghairihi. زاد بعضهم بعد قوله اسم الحدث الجاري على الفعل أي المشتمل على جميع حروفه لفظ النحو ضرب وإكرام نحو ضرب وإكرام أو تقدير النحو قتال فإنه مشتمل على حروف على حروف قاتل taqdiran bidalilin bidalilin annahu qad warada bi lafzihi qitalan bi kasri al qafi fa kharaja bidzalika ismul masdari fa innahu wa in dalla ala al hadathi illa annahu ghayru jarin ala al fi'li li khuluwihi an ba'di al hurufi al fi'li kal ghusli wal wudu'i wal i'ta'i li khulu'i kullin min ath-thalathati an ba'di hurufi fi'lihi fal masdaru iktisalu wat-tawaddu'u wal-i'ta'u li jarayaniha 'ala al-fi'li bi khilafi ata'in فإنه خال عن همزة أعطى والغسل خال عن الهمزة والتاء من اغتسل والوضوء فإنه خال من التاء من توضأ فكل من الثلاثة يقال له اسم مصدر وفسر بعضهم جريان المصدر على الفعل بقوله وهو إيراد اسم الحدث بعد ما اشتق منه منصوبا به على أنه مفعول مطلق الصادر نعت للحدث من الفاعل نحو قعدت قعودا أو القائم بذاته نحو مات موتا ومرض مرضا وتقريبه أي حد المصدر إلى فهم المبتدي أي يقال هو الذي يجيء حال قونه ثالثا في تصريف الفعل جريا على عادتهم من تقدير الماضي وتأخير المضارع والتثليث بالمصدر وإلا فلا بعد أي يتكلم الشخص بالمصدر بعد الماضي ثم أشار المصنف إلى كيفية التصريف تعليما للمبتدي فقال نحو ضرب فعل ماض ويضرب فعل مضارع ضربا مصدر لأنه وقع ثالثا في تصريف الفعل والصحيح أن المصدر هو الأصل وما عداه مشتق منه وسيأتي تمام الكلام على أحكام المصدر مع الإتمام بشيء من أحكام اسم المصدر في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى فقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا لدلالتها عليه وذلك على سبيل النيابة عن المصدر فقد أوصل بعضهم عدة ما ينوب عن المصدر إلى 21 واقتصر المصنف على ثلاثة منها إشارة إلى ما ينوب عن المصدر وينصب على المفعولية المطلقة لا يخرج عن الأقسام الثلاثة التأكيد والتبيين للنوع والتبيين للعدد نحو كل وبعض مما دل على كلية أو بعضية حال قونهما مضافين للمصدر نحو فلا تميل كل الميل وإعرابه الفاء حرف عطف لا ناهية تميل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل كل kullan kulla maf'ulul mutlaq naibun an masdarin mahdhufin wal aslu fala tamilu mailan kullal maili walau taqawwala alaina ba'dal aqawil wa irabu al wawu harfu 'athfin law harfu imtina'in limtina' taqawwala fi'lun madin wa fa'iluhu mustadirun fihi jawazan taqdiruhu huwa alaina jarun wa majrur ala harfu jarrin wa na dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bi ala ba'd maf'ulun mutlaq naibun an masdarin mahdhufin wal aslu wala taqawwala alaina aqawilan aqawila qalilatan haqiratan wa hadha mithalun mubayyinun li naw'i 'amilihi wa minhu qawluhu ta'ala wala tadurruhu shay'an ay bi naw'in min anwa'id darari wal masdaru حده الذي يميزه عن غيره أنه اسم الحدث مصدر definisinya batasannya yang membedakan antara dia dengan selainnya adalah bahwasanya مصدر itu adalah اسم الحدث أي اسم يدل على الحدث يعني اسم yang menunjukkan kepada hadas kejadian seperti الضرب pemukulan di dalamnya mengandung hadas القيام الجلوس Al-Khuruj dan yang semisalnya. Wal-muradu bil-hadasi al-ma'na al-qa'imu bi-ghairih. Dan yang dimaksud dengan hadas adalah makna yang tegak pada selainnya. Kayak ad-durb, ini makna tegak pada selainnya. Tidak bisa dia berdiri sendiri, tegak pada selainnya. Berbeda dengan Muhammad Zaid. Dari isim-isim zat. زاد بعضهم بعد قوله اسم الحدث الجاري على الفعل أي المشتمل على جميع حروفه لفظا dan sebagian menambahkan setelah ucapan اسم الحدث dengan keterangan الجاري على الفعل اسم حدث yang dia berlangsung pada fi'il ya mengalir pada fi'il yakni المشتمل على جميع حروفه yakni hadas ini mencakupi seluruh huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya lafzan dari sisi lafaz seperti dorbin ini dorbin mencakupi huruf-huruf yang ada pada fi'il boroba demikian pula ikram mencakupi huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya akrama atau takdira atau cakupannya sifatnya ditakdirkan saja sebagiannya tidak nampak. Nahu qital, contoh qital dari apa? Qatala. Ya. Qatala. Sepertinya ada yang hilang alifnya. Fa innahu mustamilun ala huruf qatala. Sesungguhnya qital itu mencakup huruf-huruf yang ada pada qatala, tapi takdira pada takdirannya. Bidalili annahu qad warada bi lafzi dengan dalil bahwasanya terkadang ataupun telah datang bi lafzi masdar dengan lafaz yang persis pada lafaz madinya seperti qital ada ya-nya menggantikan dari alif qatala ada qital ya. Bi kasril qaf dengan kasra qafnya fa kharaja bi dzalika ismul masdar maka keluar dengan ini dengan penjelasan tadi al-jari 'ala al-fi'li al-mustamil 'ala jami' hurufihi lafdhan aw taqdira dengan keterangan tadi yaitu bahwasanya masdar adalah isim hadas yang mencakupi mengandungi huruf-hurufnya fi'il keluar dengan keterangan ini isim masdar fa innahu wa in dalla 'ala al-hadas sesungguhnya isim masdar meskipun dia juga sama menunjukkan kepada hadas kejadian-kejadian peristiwa illa annahu ghairu jarin 'ala al-fi'li hanya saja isim masdar ini tidak berlangsung ataupun tidak mencakupi huruf-huruf fi'ilnya li khuluwihi 'an ba'dhi hurufil fi'li karena kosongnya isim masdar dari sebagian huruf-huruf fi'ilnya kal ghusli seperti ghusl iltasaltu ghuslan di situ ghusl dinamakan isim masdar bukan masdar meskipun dia menunjukkan kepada hadas sama penunjukannya dengan ikhtisal cuma bedanya kalau husl ini tidak mencakupi huruf-huruf fi'ilnya ada yang hilang dari huruf-huruf fi'ilnya. Ya. Wal wudu, demikian pula wudu. Tawaddatu wudu'an. Ya, hilang di situ beberapa huruf fi'ilnya. Maka dia dikatakan al-wudu ini isim mafsar. Demikian pula ata. Ata itu zaidan ata'an. Ini dikatakan dengan isim mafsar, bukan mafsar. Kenapa? Li khuluwi kullin min ats-tsalatsati an ba'dhi hurufi fi'lih, karena kosongnya masing-masing dari tiga contoh ini, ghusl, wudu, ata, dari sebagian huruf-huruf fi'ilnya. Fal masdaru al-ightisalu wat tawaddu'u wal i'ta'u, masdarnya adalah ightisal. Ightasala yaghtasilu, masdarnya ightisal. Adapun ghusl itu isim masdarnya. Masdarnya tawaddu'a, yatawaddu'u, tawaddu. Adapun wudu itu isim masdarnya. Masdarnya a'ta, yu'ti, i'ta. Adapun a'ta itu isim masdarnya. Kenapa dikatakan ini sebagai masdarnya? Lijaroyaniha 'alal fi'li, karena berlangsungnya huruf-huruf masdar sesuai dengan huruf-huruf fi'ilnya. Bi khilafi 'ata, berbeda halnya dengan 'ata. Fa innahu khalin. Khalin adalah isim fa'il. Dari khala yakhlu, khalin. Sara yasri sarin. Karena dia masing-masing, ataupun fa'innahu karena apa, khalin an hamzati a'ta, kosong dari hamzah yang ada pada a'ta. Wal ghusl khalin anil hamzah wa ta, ghusl kosong dari hamzah dan ta yang ada pada fi'il madinya. Ightasala. Wal wudu fa'innahu khalin minat ta, dan wudu ini kosong dari ta, dari fi'il madinya tawadda. Fakullu min ats-tsalatsati yuqalu lahu ismun, ismu masdarin. Maka setiap satu dari tiga ini disebut dengan isim masdar. Ya, ghusl, wudu, ata disebut dengan isim masdar. Wa fassara ba'dhum jarayana al-masdari 'ala al-fi'li biqawlihi wa huwa iradu ismi al-hadathi ba'da mashtuqqa minhu mansuban bih 'ala annahu maf'ulun mutlaqun. Sebagian mereka ahli nahu menafsirkan jaroyanil masdar alal fi'li, berlangsungnya huruf-huruf masdar kepada fi'il dengan ucapannya iradus mil hadas ba'da mashtuqa minhu mansuban bih, mendatangkan isim hadas setelah diambil dari fi'ilnya dalam keadaan dia mansub oleh fi'ilnya. Ala annahu maf'ulun mutlak, fasai dia adalah maf'ul mutlak. Iradus mil hadats ba'da mashtuqqa minhu mansuban bihi 'ala annahu maf'ul mutlak, mendatangkan isim hadats setelah dia diambil dari fi'ilnya dalam keadaan dia mansub oleh fi'il tersebut, dia adalah maf'ul mutlak. Nah itu. As-sadiru ismul hadats as-sadir, masih menjelaskan tentang had ataupun definisi dari maf'ul mutlak. Ismul hadas, isim hadas as-sadir, yang muncul. As-sadir i'rabnya adalah na'at bagi hadas. Ismul hadas, ya. Ismul hadasi as-sadir, ismul hadas yang muncul, dia na'at bagi hadas. Minal fa'il, yang muncul dari fa'il. Isim hadas yang muncul dari fa'il. Nahu qa'adtu qu'udan, saya duduk atau sungguh-sungguh duduk. Qu'udan di sini didatangkan untuk mentakkid. Saya benar-benar duduk. Qu'udan ini adalah isim hadas yang muncul dari apa? Fa'il. Qu'ud adalah isim hadas yang muncul dari fa'il. Atau ditambahkan oleh syarih, maf'ul mutlak adalah isim hadas yang tegak bi dzati. Ah, ini tambahan. Yang tegak pada zatnya fa'il. Ya, kalau yang ada pada matan hanya menjelaskan bahwasanya masdar adalah isim hadas yang bersumber dari fa'il. Ya, contohnya tadi qa'atu qu'udan, nimtu nauman, dan semisalnya. Ditambahkan oleh syarih, dilengkapi dengan beliau menyebutkan awil qaimu bidzati, atau isim hadas yang tegak pada zatnya fa'il. Contohnya mata mautan, mata mautan. Di sini maut ini tegak pada zatnya seseorang. Ya. Marido maradon, dia benar-benar sakit. Di sini sakit maradon adalah isim hadas yang tegak pada seseorang. Ya. Bukan bersumber dari dia karena dia tidak memperbuat sakit itu ataupun memperbuat kematian tadi. Ya. Wa taqribuhu, dan dari takribnya, makna dari takrib adalah, oh enggak disebutkan di sini. Pendekatan pemahaman ataupun takrib ilal faham. Ya. Gampangnya gitu. Wa taqribuhu ay hadul masdar ila fahmil mubtadi, pendekatannya yakni pendekatan dari definisi masdar kepada pemahaman para pemula. An yuqala huwa alladhi, adalah dikatakan bahwasanya masdar adalah alladhi yaji'u hala kaunihi thalithan fi tasrifil fi'li, adalah apa yang datang hala kaunihi thalithan, dalam keadaan dia yang ketiga pada tasrifannya fi'il. Dengan ini kita tahu bahwasanya i'rabnya salisan itu hal. Ya, karena disebutkan di sini maknanya hala kauni salisan. Salisan i'rabnya hal berarti. Ya. Apa yang datang dalam keadaan ketiga dalam tasrifan fi'il, jaryan ala adatihim, ini karena jaryan mengalir pada kebiasaan mereka. Para ahli nahwu ataupun sharaf, min taqdiril madhi wa ta'khiril mudhari'. Takdim ya harusnya. Di sini takdir apa takdim? Oh di sini takdir. Iya di sini takdim. Ini berlangsung atau berjalan sesuai dengan kebiasaan mereka. Dari mendahulukan madhi, kemudian mengakhirkan mudhari, dan menjadikan yang ketiga itu masdar. Wa illa fala bu'da. Tadi dibaca apa? Fala ba'da atau fala bu'da? Apa artinya ala ba'da? Itulah nafil jinsi. Wa illa fala bu'da an yatakallama asy-syakhsu bil masdar ba'da al-madhi. Jika tidak demikian, jika bukan itu alasannya, maka tidaklah jauh jika seseorang berbicara dengan menyebutkan masdar setelah madhi, itu enggak jauh. Cuma karena kebiasaan seperti itu ya, sudah ikuti kebiasaan. Thumma asyara al-musannifu ila kaifiyati tasrif ta'liman lil mubtadi. Kemudian al-musannif mengisyaratkan kepada bagaimana mentasrif fi'il ta'liman lil mubtadi dalam rangka mengajari pemula. Maka beliau mengatakan nahu daraba, ya, fi'ilun madhin yadribu, fi'ilun mudhari'in darban, daraba yadribu darban. Darban masdar. Kenapa? Li'annahu waqa'a tsanitsan fi tasrifil fi'l, karena dia jatuh pada urutan yang ketiga dalam tasrifan fi'il. Wa sahih annal masdar huwa al-aslu. Dan yang sahih bahwasanya masdar adalah asal dari kalimat. Ini pendapatnya orang-orang Nasrah. Sehingga antum ketika hendak mencari asalnya, sebutin masdarnya. Misalkan apa contohnya? Ya, daraba dari darab, ya atau yadribu dari darab. Atau pun istakhraja, asal katanya dari khuruj, sebutkan masdarnya. Ya, kalau orang Kufah mengatakan bahwasanya asal kalimat adalah fil madhi. Tapi di sini disahihkan oleh syarih bahwasanya masdar adalah asal kalimat. Wa ma adahu mushtaqun minhu, adapun selain masdar dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan yang lainnya, itu mushtaq minhu, diambil dari masdar. Ini pendapatnya orang-orang Kufah, orang-orang Basrah. Wa sayati tamamul kalami ala ahkamil masdar, dan akan datang tamamul kalam, pembahasan yang lengkap tentang hukum-hukum masdar. ma'al itmam bishay min ahkami ismil masdar, dengan disempurnakan ataupun dengan al-itmam, adanya penyempurnaan dengan menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ismil masdar. Fi awakhir al-kitab insyaallah, di akhir-akhir kitab insyaallah. Wa qad tunsabu asya'u 'ala al-maf'ul al-mutlaqi wa in lam takun masdara, dan terkadang beberapa kalimat dinasobkan sebagai maf'ul mutlak meskipun dia bukan berupa masdar. Kenapa demikian? Lidalalatihi 'alaih, karena dia meskipun bukan masdar tapi dia menunjukkan kepada masdar. Wadhalika ala sabili niyabati anil masdar, dan hal itu terjadi karena dia menggantikan masdar. Wa qad awsala ba'duhum iddata ma yanubu anil masdari ila 21. Dan sebagian mereka ahli nahwu, ada yang menyebutkan tuntas jumlah apa yang menggantikan dari masdar hingga 21. Waktu soral musannifu ala thalathatin minha, sedangkan al musannif hanya mencukupkan pada 3 pengganti dari masdar. Isyaratan ila ma yanubu anil masdar, mengisyaratkan kepada apa yang dia bisa menggantikan dari masdar. Wa insabu ala al maf'uliyah al mutlaqah, dan juga mengisyaratkan kepada apa yang dinasobkan sebagai maf'ul mutlaq. La yakhruju anil aqsami thalathah. Hai, keliru. Isyaratan ila ma yanubu anil masdari wa yunsubu ala al-maf'uliyatil mutlaqi la yakhruju anil aqsami thalathah. At-ta'kidu wa tabyinu linaw'i wa tabyinil adad. Mengisyaratkan kepada apa yang menggantikan dari masdar dinasobkan sebagai maf'ul mutlaq, la yakhruju anil aqsami thalathah, bahwasanya itu tidak keluar dari 3 macam ini. Meskipun beliau hanya menyebutkan 3, tapi kalau diteliti, ya tidak keluar dari 3 ini. At-ta'kid, yang pertama at-ta'kid. Wat-tabyin lin-naw' wat-tabyin lil-'adad. Yang pertama ta'kid, yang kedua tabyin lin-naw', menjelaskan jenisnya, macamnya, yang ketiga menjelaskan adadnya. Ya. Nahu, contohnya kullin wa ba'din mimma dalla ala kulliyah au ba'diyah, dari lafaz yang menunjukkan kepada kulliyah, keseluruhan atau sebagiannya. Hala kaunihima mudhafaini lil masdar, ketika keduanya dalam keadaan diidhafahkan kepada masdar. Contohnya fala tamilu kullal mail, janganlah kalian condong secondong-condongnya. Wa i'rabuhu alfa harfu 'athfin, la nahiyatun tamilu fi'lun mudari'un majzumun bila an-nafi bila an-nahiyah bila an-nahiyati wa alamatu jazmihi hadzun nuni wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli rafin fa'ilun kulla maf'ulun mutlaqun na'ibun an masdarin mahdhuf. Jadi kulla itu disebut dengan maf'ul mutlaq karena dia menggantikan dari masdar, dari maf'ul mutlaq yang sebenarnya yang mahdhuf. Wal aslu, asalnya adalah fala tamilu mailan kullal maili, janganlah kalian condong dengan kecondongan yang menyeluruh. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, kemudian contoh ba'd adalah seperti dalam ayat walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan ucapan atau sebagian ucapan atas nama kami, la khadhna minhu bil yamin. I'rabnya al-wawu harfu 'athfin, wawu harfu 'athfin, law harfu imtina' limtina', wawu harfu imtina' limtina', sudah kita lewatkan. Huruf yang menunjukkan terhalangnya sesuatu karena terhalangnya sesuatu yang lain. Taqawwal adalah fi'lun madhin, taqawwala yataqawwalu fi'lun madhin, wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. 'Alaina jarun wa majrur, 'ala harfu jarin wa dhamirun muttasil fi mahalli jarin bi'ala. Ba'd maf'ulun mutlaqun na'ibun an masdarin mahdhufin wal asl walau taqawwala 'alaina aqawila qalilatan haqira. Asalnya adalah walau taqawwala 'alaina aqawila qalilatan haqiratan, itu asalnya. Seandainya dia mengada-adakan atas nama kami ucapan-ucapan sedikit, ya sedikit saja, la khadna minhu bil yamin. Maka kata Allah, pasti kami akan ambil dia dengan yamin, ancaman yang keras dari Allah. Seandainya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengada-adakan ucapan yang selain dari Allah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada misalul mubayyin linaw'i amilih. Ini adalah contoh yang menjelaskan jenis amilnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan juga di antara contoh yang menjelaskan jenis amilnya adalah wala tadurruhu syai'a. Dan kalian tidaklah bisa memberikan mudarat kepadanya sedikit pun. Ai binaw'in min anwa'id darar. Yani maksudnya dengan segala macam kemadharatan tidak bisa engkau timpakan kepadanya. Apa ayat sebelumnya? Wala tadurruhu syai'a. Ada yang ingat? Ya, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan. Hah? Syai'an itu menggantikan dari naw min anwa'i dharar. Wala tadurru syai'a, tidaklah kalian memberikan kepadanya sedikit pun dari kemadharatan, maksudnya itu. Wala tadurruhu binaw' min anwa'id darar. Digantikan dengan syai'. Kalian tidak akan bisa memberikan kepadanya dengan satu macam pun dari macam-macam kemadharatan. Tidak bisa. Ini juga di-i'rab dengan apa? Maf'ul mutlak. Meskipun di sini apa? Syai'a bukan masdar dari ad-darar. Tapi dia menggantikan ya maknanya. Di sini ditafsirkan binaw' min anwa'id dharar, dengan macam dari macam-macam kemadharatan, sama kembali kepada ad-darar. Syai'an min ad-darar, ya. Sesuatu pun dari kemadharatan. Wa kal 'adadi al-mumayyiz bi masdarin. Nahu, belum dibaca ya. Wa kal 'adadi al-mumayyiz bi masdarin. Nahu fajliduhum 80 jallatin. Wa ya'rab jallatan wa ya'rabuhu. Al-fa'u rabitatun lisyartil mafhumi minal mawsuli fi qawlihi walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'in ijlidu fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni fawawul jama'ati fa'ilun walha'u maf'ulun bihi thamanina maf'ulun mutlaqun wa'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu mahmulun ala jam'il mudhakkari salimi jallatan tamyiz fathamanina maf'ulun mutlakun na'ibun anil masdari al-mahdufi wal aslu fajliduhum jaldan thamanina thumma hudhifa jaldan wa ja'ala tamyizan ligharadil ibhami thumma tafsiri kama qalahul musannifu wa jaldatan tamyiz أي للعدد وكأسماء الآلات المعهودة للفعل كالأمثلة التي ذكر المصنف قال المرادي فلو قلت ضربته خشبة لم يجز لأنه لم يعهد ذلك آلة لهذا الفعل انتهى نحو ضربته صوتا وهي العصا الصغيرة أو عصا معروف والحركة فيه مقدرة على الألف المحذوفة المعوض عنها التنوين لأنه اسم مقصور أو مقرعة وهي العصا القصيرة الضخمة Fakullun min sautan wa asan wa miqra'atan mansubun alal maf'uliyyati al-mutlaqati na'ibun anil masdari wal aslu darabtuhu darban bisautin aw asan aw miqra'atan thumma tawassa'a fil kalami fahudhifal masdaru wa aqimatil alatu maqamuhu maqamahu wa hadha walladhi qablahu mimma naba anil mubayyani li'adadi amilihi wa amman na'ibu anil mu'akkidi lil amili falam yumassil lahu wa dhalika nahwu igtasala ghusla wallahu ambatakum minal ardi nabata wa qawlun nawawi fil minhaji wa ma dhabbaba bi dhahabin aw ma dhubbiba bi dhahabin aw fiddatin aw dhabbatin wa la yanubu anil masdari sifatuhu nahwu sirtu ahsanas siyara ahsanas siyari qalu wa qawli ta'ala an a'mala saliha wa kullan minha ragada fa ahsana wa salihan wa ragadan ahwalun minal mastari al mafhumi minal fi'li ay sirtu hala kauni sirtu halu kaun siyari ahsana wa halatu kaunil amali saliha wa halatu kaunil akli ragada hadha ma jara alaihi ibn hishamin fi syarhil qatri walladhi alaihi aljumhuru wa jara alaihi fil mughni wa qtasara alaihi fil kashafi anna kullan minas thalathati sifatu masdarin mahdhufin idil aslu sirtu sayro ahsanas sayro an a'mala amalan saliha wa kula aklan ragada qala fil kashafi ja'alahu sifatu masdarin ja'aluhu sifata masdarin mahdhufin aqwa fil madhi wa laysa al mughni ala taqdiril amri wa laysa al ma'na ala taqdiril amri bil akli halu kaunihi ragada fa innahu la yakunu aklu al jannati illa ragada wasi'an irafan intaha thumma al masdaru illam yufham ziyadatun ala ma'na amilihi bian kana li mujarradi ta'kidi summiya mubhama yamtani'u hadzu amilihi wa in ufhi ziyaratun ala ma'nahu wa huwa al mubayyinu lil adadi aw al naw'i wa naba anhuma summiya mukhtassa wa yajuzu hadzu amilihi li dalilin nahwu khabarun muqaddamun وقد يجب حذف العامل وذلك فيما إذا وقع بدلا من فعله سماعا في نحو حمدا وشكرا لله وسأفعله وحبا وكرامة ولبيك وسعديك وحنانيك ومعاذ الله وغفرانك أي اغفر وقيل تقديره أسألك غفرانك وهو مفعول به وسبحان الله وريحانه أي استرزاقه وقياسا في مواضع منها أن يكون ومنها أن يكون المفعول المطلق خبرا عن المبتدأ نحو ما أنت إلا سيرا ومنها أن يقع المصدر تفصيلا لمضمون جملة نحو فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء aminha an yaqa ta'kidul madmuni jumlatan la muhtamala laha ghairuhu nahwu la ala alfi dirhamin i'tirafan. Terkait pada contoh tadi wala taburuhu syai'a, sebagian yang lain menafsirkan ataupun menakdirkan takdiran yang bagus juga, yakni takdirannya wala taburuhu dororan ma, ya maknanya taburuhu syai'a dororan ma, tidaklah kalian bisa memadorotkannya dengan kemadorotan apapun. Ini bagus. Wala taburuhu bororan ma. wakal adadi al-mumayyizi bimasdarin. Dan seperti al-adad al-mumayyiz al-mumayyiz bimasdarin, seperti bilangan-bilangan yang ditamyiz dengan masdar. Maka al-adadi al-mumayyizi bimasdarin, dan seperti bilangan yang ditamyiz dengan masdar. Nahu, ini ma'tuf mana kal-adad? Ya, sebelumnya lihat ya. Wa illam takun masdaran wa dhalika ala sabil niyabah anil masdar. Nahu kullin wa ba'din mudhafain il masdar. Kemudian nahu wa ka, ya sama. Dan seperti bilangan yang ditamyiz dengan masdar, contohnya fajliduhum thamanina jaldatan, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Di sini al-adadnya mana? Samanin. Dia jatuh di sini sebagai apa? Maful mutlak. Ditamyiz dengan masdar jaldah. Wa i'rabuhu al-farabidatun li syartil mafhumi min al-mausul fi qawlihi walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. I'rabnya fa fajliduhum adalah fa yang fungsinya mengikat syarat, yang syarat itu difahami dari si mausul yang ada pada ayat sebelumnya. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum. Dan orang-orang yang menuduh mereka kaum wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Jadi fa di sini fungsinya mengikat syarat yang difahami dari isi mausul pada ayat sebelumnya, dan seolah-olah ini sebagai jawabannya. Fajliduhum jawabannya dari syarat yang difahami dari ayat sebelumnya. Ijlidu fi'lu amrin. Ijlidu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun wal ha maf'ulun bih. Sedangkan ha maf'ulun bih. Fajliduhum. Samanin mimnya alamatul jama'. Samanin maf'ulun mutlaq. Wa alamatu nasbi al-ya. Ya. Jadi maf'ulun mutlaq berupa adad. Yang di sini adadnya ditamyiz dengan masdar. Wa alamatu nasbi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu mahmulun 'ala jam'il mudzakkar salim, karena dia samanin itu mahmul kepada jamak mudzakkar salim. Jaldatan tamyiz, jaldatan tamyiz. Fa samanin maf'ul mutlaq, maka samanin adalah maf'ul mutlaq. Naibun 'anil masdar al-mahdhuf, dia pengganti dari masdar yang dibuang. Wal asal, asalnya adalah fajliduhum jaldan samanin, maka cambuklah mereka dengan cambukan 80 kali, yang jumlahnya 80 kali. Thumma hudhifa jaldan, kemudian dibuanglah jaldan. Waju'ila tamyizan, dan dia dijadikan sebagai tamyiznya. Lighoradil ibham, kenapa dibuang di sini jaldannya? Tujuannya agar diibham. Ya, itu yang pertama. Thumma tafsiri kama qala al-musannif, kemudian setelah itu fungsinya agar ditafsirkannya ibham tadi. Maka cambuklah mereka 80. 80 apa? 80 kali cambukan. Ibham kan sebelumnya, kemudian ditafsirkan dengan masar ini. Kama qala al-musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Wajal datan tamyizun ailil adad, maka jalda di sini i'rabnya tamyiz, yaitu tamyiz bagi adad, bagi tamanin. Wa ka asma'il alat, juga seperti isim-isim alat ya, yang menggantikan dari masar, di antaranya kul, ba'ab, kemudian juga adad, kemudian juga apa di sini sebutkan isim-isim alat atau asmail alat. Al-ma'hudah lil fi'li, yang sudah diketahui dijadikan sebagai alat. Al-ma'hudah lil fi'li, yang maklumah, ya, yang sudah diketahui, sudah maklum lil fi'li, untuk dijadikan sebagai alat. Ya. Alat pemukulan ataupun yang lainnya. Kal amtsilatil lati dzakarahal musannif, sebagaimana pada contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif. Qala al muradi falau qulta, kata al muradi seandainya engkau mengatakan darabtuhu khashabah, saya pukul dia dengan kayu. Lam yajuz, ini tidak boleh. Darabtuhu khashabatan. Kenapa? Li'annahu lam yu'had kaunu dzalika alah li hadzal fi'l. Karena yang namanya kayu itu belum dikenal, belum ma'ruf sebagai alat yang digunakan untuk memukul. Iya. Ma'rufnya kalau memukul itu dengan cambuk, tongkat, iya, dan semisalnya. Adapun kayu, ya, ma'rufnya untuk kayu bakar. Sehingga tidak pas. Iya. Kalau mau ya silakan dengan kalimat yang lain. Tarabtu Zaidan bi misalkan. Bi khosyabah. Jangan dimansubkan. Falau qulta darabtuhu khosyabatan, seandainya engkau mengatakan darabtuhu khosyabah, ini tidak boleh karena khosyabah, kayu bakar, tidak diketahui bahwasanya dia dijadikan sebagai alat untuk pemukulan. Intaha. Sehingga enggak boleh dimansubkan. Kalau mau dimajrurkan, darabtuhu bil khosyab bi khosyabah misalkan. Nahu darabtuhu sawta, ya, contoh darabtuhu sawta, saya pukul dia dengan cambuk cemeti. Sawta di sini ditafsirkan al-asa as-saghira, ya, tongkat kecil, ya, tongkat kecil. Aw 'asan ma'rufun, asa tongkat sudah ma'ruf, ya, seperti tongkat yang dipegang oleh khutbah, ya, ketika khutbah. Wal harakah fihi muqaddarah, dan harakat padanya pada asa itu muqaddarah 'ala al-alif al-mahdhufah, di atas alif yang mahdhufah, al-mu'awwab 'anha bitanwin, at-tanwinu, yang mana dia alif tersebut diganti oleh tanwin. Ini kurang tepat, wallahu alam. Ya. Yang benar bahwasanya dibuangnya alif itu qira'atan liltiqa'i sakinaini, sudah kita lewatkan pembahasan ta'wid ini pada contoh apa? Jawarin, ghawashin. Adapun pada contoh alson, itu dibuangnya alif qira'atan bukan, ataupun bukan tanwin di sini, bukan pengganti dari apa? Alif yang dibuang secara qira'ah, bukan. Di sini tanwin tamin tamkin, bukan tanwin apa? Iwab, bukan. Hanya saja dibuang alifnya karena ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada alif dan sukun yang ada pada tanwin, ason hasilnya. Ada pertemuan dua sukun, maka dibuang alifnya qira'atan dalam bacaan, sehingga dibaca ason. Ya, kecuali pada contoh jawarin, ghawashin, maka di situ tanwinnya tanwin iwab. Ya. Li'annahu ismun maksurun, karena dia ason adalah isim maksur. Ya, seperti qadin itu. Au miqra'atan. Ya, darabtuhu sawtan atau ason atau miqra'atan. Miqra'ah adalah asa al-qasirah. Tongkat ataupun asa tongkat pendek. Mohmah besar, ya, ya, kayak buat mentung apa, beduk sejenis itu, ya, kayaknya, ya, ini juga ma'ruf digunakan untuk mentung, nggak tahu mentung apa, ya, barangkali mentung binatang yang berbahaya, ya. Fakullu min sawtan wa asan wa miqra'ah mansubun ala al-maf'uliyah, maka setiap kata sawtan, asan, miqra'ah itu mansub sebagai maf'ul mutlak, na'ibun 'anil masdar, masing-masingnya menggantikan dari masdar. Wal asal, aslinya adalah darabtuhu darban bisautin au asan au miqra'atin. Aslinya adalah saya pukul dia dengan pukulan saut, tongkat tadi. Dengan pukulan tongkat, dengan pukulan cambuk, dan semisalnya. Thumma tawassa'a fil kalam fa hudzifa al masdaru wa uqimat al alatu muqamah. Kemudian setelah itu tawassa'a fil kalam, mereka berluas-luas dalam kalam. Sehingga karena berluas-luas dibuanglah masdarnya. Borbannya dibuang. Kemudian alatnya, nama alatnya ditempatkan pada tempatnya masdar yang dibuang tadi. Ya, sehingga dia pun mansub. Wa hadza walladzi qablahu mimma naba 'anil mubayyin li'adadi 'amilih. Ini contoh ini, darabtuhu sautan. Dan yang sebelumnya adalah di antara yang menggantikan dari al-mubayyin li'adadi 'amilih. Dari maf'ul mutlak yang menggantikan atau dari maf'ul mutlak yang menjelaskan bilangan amilnya. Ya. Ya, di awal itu disebutkan bahwasanya maf'ul mutlaq ada tiga macam. Yang pertama al-mu'akkid li'amilih, contohnya kallamallahu Musa taklima. Kemudian al-mubayyin li'naw'i 'amilih fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir. Kemudian al-mubayyin li'adadi 'amilih fa dukkata dakkatan wahidah. Atau darabtu zaidan darbatain. Ini juga sama. Ya, contoh ini juga. Darabtuhu sautan. Kemudian juga fajliduhum 80 jaldah. Ya. Kalau tadi walau taqawwala alaina ba'dul qawil itu apa? Maksudnya al-mubayyin li naw'i 'amilih. Iya. Juga wala tadurruhu syai'a, masuk kepada al-mubayyin li naw'i 'amilih. Kemudian nah tadi wa amman naibu 'anil mu'akkid al-'amili falam yumatsallah atau falam yumatsillah. Adapun yang menggantikan dari al-mu'akkid al-'amil, yang menggantikan dari masdar yang menta'kid 'amilnya, maka musannif tidak mencontohkannya. Wa dzalika nahu, dan ini contohnya adalah ightasil ghuslan, ya mandilah, ya ightasil ghuslan, hendaknya engkau mandi. Wallahu anbatakum minal ardi nabata, dan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dari bumi ini beragam tumbuhan. Di sini nabata adalah apa? Maf'ul mutlak al-mu'akkid lil'amil, dan dia nabat adalah isim masdar dari anbata, bukan masdarnya, karena masdarnya anbata apa? Inbatun. Wa minhu qaulun nawawi fil minhaj wa madubbiba bidhahabin aw fiddah dabbatan, dan juga masuk kepada apa yang menggantikan dari al-mu'akkid lil'amil, yang menta'kid amilnya adalah ucapannya An-Nawawi dalam Al-Minhaj, kitab Al-Minhaj, yaitu wa madubbiba bidhahabin aw fiddah dabbah, apa yang dia ditambal dengan emas ataupun perak, dabbatan di sini. Dubbiba dabbatan. Dabbah adalah isim masdar dari dabbaba. Adapun masdarnya apa? Dabbaba tadbib, iya kan? Dabbaba yudabbibu tadbib. Di sini disebut dabbah. Wala yanubu anil masdari sifatuh, dan tidak bisa menggantikan dari masdar sifatnya. Wala yanubu anil masdari sifatuh, tidak bisa menggantikan dari masdar sifatnya. Contohnya sirtu ahsana sayri. Sirtu ahsana sayr, saya berjalan dengan jalan yang paling baik. Wa qawluhu ta'ala, dan juga contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala an i'mal salihan, an i'mal salihan, an a'mal salihan, Di sini enggak ada hamzanya. An a'mala saliha. Kemudian juga kalla wa kula minha ragada. Wa kula minha ragada. Di sini ragada sifat. Saliha juga sifat. Ahsana juga sifat. Katanya tidak bisa dia menggantikan dari masdar. Fa ahsana, ahsana dan saliha dan ragada itu semuanya ahwal minal masdar. Hal i'rabnya adalah hal dari masdar. Hal dari masdar al-mafhum minal fi'li. Hal dari masdar yang difahami dari fi'il. Taksir dari ucapan musirtu ahsana sair adalah sirtu hala kauni sair ahsan. Saya berjalan dalam keadaan perjalanan tersebut ahsan, sangat baik. Ya. Kemudian takdiran ucapanmu ataupun ayat tadi an a'mala saliha an a'mala hala takaunil amali saliha, agar aku beramal dalam keadaan amalan tersebut salih. Wa hala takaunil akli raghadan, dan pada ayat tadi wa kula minha raghadan, maksudnya hala takaunil akli raghada, dalam keadaan makanan tersebut raghada, sangat mewah, sangat makmur. Hadza ma jara alaihi Ibnu Hisham, ini yang berjalan di atasnya pendapat Ibnu Hisham. Fi syarhil qatr, dalam syarah qatrun nada. Walladhi alaihi al-jumhur, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh jumhur. Wa jara alaihi fil mughni, dan juga yang dipilih oleh Ibnu Hisham di dalam kitab al-Mughni. Wa qtasara alaihi fil kashaf, dan Zamakhsyari di dalam Al-Kashaf mencukupkan dengan pendapat ini. Ya. Anna kullan minas salasah sifah. Sifatu masdarin. Ya. Bentar. Saya ulangi. Ya. Waqtasara alaihi fil kashaf. Ya. Anna kullan minas salasah sifatu masdarin. Sedangkan Az-Zamakhsyari mencukupkan. Ya, dengan apa? Dengan apa? Sifat ya. Maksudnya dia adalah sifat yang menggantikan dari masdar gitu. Tadi kan dijelaskan tentang pembahasan la yanubu anil masdar sifatu. Sifat masdar tidak bisa menggantikan dari masdar. Sedangkan Az-Zamakhsyari mencukupkan dengan pendapat ini, yaitu sifatnya bisa menggantikan dari masdar. Waktu surah alaihi fil kashaf, yaitu bahwa saya anna kullan minas salasah, masing-masing dari tiga kalimat tadi adalah sifatu masdar, sifat bagi masdar yang mahdhuf. Idzil asal, karena asal daripada sirtu ahsana sair adalah sirtu sairon ahsana sair. Ini Zamakhsyari. Pada contoh an a'mala salihah, an a'mala amalan salihah, ini juga yang kita pahami ya selama ini. Di Arab dia sebagai sifat dari masdar ataupun naib dari masdar, atau kadang di Arab langsung dia sebagai masdar ataupun maf'ul mutlak, dikatakan langsung sebagai maf'ul mutlak. Wa kula, kemudian kula aklan raghada. Kula aklan raghada. Jadi raghada adalah sifat dari akla. Qala fil kashaf. Beliau berkata dalam Al-Kashaf, ja'aluhu sifah masdarin mahdhufin aqwa. Menjadikan masing-masing lafaz ini sebagai sifat dari masdar yang mahdhuf itu lebih kuat. Ya, lebih kuat dari sisi al-madh pujian. Dari sisi pujian lebih kuat. Iya. Daripada kalau dijadikan sebagai hal. Ya, jadi ucapan atau ayat tadi wa kula minha raghada, kalau kita jadikan raghada sebagai sifat itu lebih kuat dalam hal pujian daripada kalau dijadikan raghada sebagai hal. Walaysa al-ma'na ala taqdir al-amr. Ya, ini pantan beliau Zamakhsyari terhadap mereka yang membawa raghada kepada hal. Walaysa al-ma'na ala taqdir al-amr bil akli hala kaunihi raghada. Karena makna ayat ini wa kula minha raghada, maknanya bukanlah menakdirkan perintah di atas penakdiran perintah untuk makan dalam keadaan raghada, dalam keadaan mewah makmur. Kenapa? Fa'innahu layakunu aklu al-jannah illa rogda. Karena yang namanya makanan surga tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan makmur, mewah, luas. Silakan kalian. Iya. Kalau misalkan kita jadikan rogda sebagai hal, berarti kurang lebih takdiran maknanya, makanlah kalian berdua di surga dalam keadaan, iya kan? Dalam keadaan mewah. Iya. Bukan itu maknanya. Ya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Walaisal ma'na ala taqtiri al-amr bil akli hala kaunir ghada. Bukanlah maknanya adalah dengan menakdirkan perintah untuk makan dalam keadaan makan tersebut mewah. Kenapa? Karena yang namanya makanan surga tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan mewah. Sehingga kalau terjemahannya sifat berarti apa? Wa kula minha, maka kalian berdua silakan makan makanan yang mewah. Iya. Bukan dalam keadaan gitu. Maka silakan kalian berdua makan makanan yang mewah, makanan yang luas, makanan yang makmur. Silakan itu. Bukan dalam keadaan. Kalau dalam keadaan sudah ma'ruf ya namanya surga, dalam keadaan mewah, dalam keadaan luas. Iya. Nah, itu katanya lebih bagus dalam ujian. Bisa dipahami ini maknanya? Kalau rohodan dijadikan sebagai sifat dengan hal beda ya. Kalau sifat tadi, silakan kalian berdua makan makanan yang mewah, makanan yang luas. Tapi kalau hal, silakan kalian makan dalam keadaan makanannya nggak perlu dijelaskan dalam keadaan, karena sudah tentu dipahami bahwa saya makan di surga mewah. Sedikit ya harus dipahami itu. Ya. Sifami yang di sini, ya, juga yang sebelumnya disebutkan kan, ya cocok dengan apa yang disebutkan oleh Zamakhsyari, dear ya. Aw bi sifatin ma thubutil mausuf, aw hadzi, ya tadi kan, yang sebelumnya tuh. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Oh, sampai titik tadi ya, afan. Titik tadi hala kaunil akl raghadan hadza ma jaru alaihi ibn Hisham fi syarh al-Qatr. Titik sini. Titik sampai sini. Walladhi alaihi al-jumhuru wa jaru alaihi fil mughni wa qtasara fil kashaf anna aitu. Clear tadi. Iya. Yeah. Saya ulangi berarti dari ucapan Asy-Syarih di sini. An'ama an a'mala salihan wa kula minha raghadan fa ahsana kemudian salihan dan raghadan itu hal dari masdar yang difahami dari fi'il, yakni takdirnya sirtu hala kauni sair ahsana wa halata kauni al-amal salihan wa halata kauni al-akl raghada hadza ma jaru alaihi ibnu Hisham fi syarh al-Qadr. Titik. Ini pendapatnya Ibnu Hisham saja yang menakdirkan tiga kalimat ini sebagai apa? Hal. Sedangkan pendapat jumhur dan juga pendapatnya Ibnu Hisham dalam Al-Mughni, ya pendapat beliau dalam Al-Mughni dan dicukupkan atau pendapat ini dipilih oleh Zamakhsyari dan Al-Kashaf, ah ini seperti itu. Bahwasanya kullan dan rohodan ataupun tadi apa? Rohodan, salihan dan satunya lagi apa? Apa? Rogodan, solihan, ahsana, itu adalah sifat ataupun naib dari masdar. Terus kadang dikatakan dia sebagai maf'ul mutlak karena menggantikan dari masdar. Ya seperti ini demikian ya. Titik situ. Walladzi 'alaihi al-jumhur wa jara 'alaihi fil mughni. Dan pendapat jumhur dan juga pendapat Ibnu Hisham di dalam kitab yang lain Al-Mughni. Ya. Juga pendapatnya Zamakhsyari. Tsummal masdaru in lam yufham ziyadatun ala makna amilih bi an kana li mujarradi ta'kid sumiya mubhaman. Kemudian masdar apabila dia tidak difahami makna tambahan dari makna amilnya dengan bahwasanya masdar tersebut didatangkan sekedar untuk mentakid saja, maka masdar ini disebut dengan masdar yang mubham, seperti dorobtu zaidan dorban tadi. wallahu ambatakum minal ardi nabata. Tanya semisalnya. Wa yamtani hadhu amilih. Dan terhalang, tidak bisa dibuang amilnya. Jadi kalau masdarnya tidak diambil darinya tambahan makna selain ta'kid, maka dia disebut dengan mubham dan hukumnya tidak boleh dibuang amilnya. Wa in ufhima ziyadatun ala ma'na wa huwa al-mubayyin lil-'adadi aw an-naw'i wa naba 'anhuma. Ya. Summiya mukhtassa. Ya. Dan apabila difahami dari masdar itu tambahan makna dari makna amilnya, maka dia adalah al-mubayyin lil-'adad. Adalah masdar yang menjelaskan adadnya ataupun jenisnya. Wa naba 'anhuma ataupun yang menggantikan dari keduanya. Summiya maka dia disebut dengan mukhtas. Wa yajuzu hadzu 'amili dan hukumnya beda. Masdar yang dia memiliki tambahan makna dari makna amilnya memiliki hukum yang berbeda, yaitu yajuzu hadzu 'amili, boleh membuang amilnya li dalil, ketika ada dalil yang menunjukkan dibuangnya amil tersebut. Contohnya sayra Zaidin. Sayra Zaidin. Syarat jalannya Zaid. Liman qol. Ini sebagai jawaban dari orang yang berkata kepadamu, ayya sayrin sirta. Kamu jalan dengan cara jalannya siapa? Sayra Zaidin. Dibuang di sini apa? Amilnya. Sirtu dibuang. Sirtu dibuang. Karena ada dalil yang menunjukkannya. Kemudian di sini sair adalah masdar yang fungsinya apa? Al-mubayyin lil-'adad awin naw'. Al-mubayyin lil-naw', menjelaskan macamnya, jenis jalannya. Wa qad yajibu hadzul 'amili, dan terkadang dibuangnya amil itu sifatnya wajib. Wa dzalika fima idza waqa'a badalan min fi'li, hal ini ketika masdar tersebut jadi sebagai badal ganti dari fi'ilnya. Sama'an, yang pertama yang sifatnya sama'i. Kita hanya mengambil dari mereka orang Arab dan menghafalkannya. Tidak bisa dikiaskan. Seperti pada contoh hamdan wa syukran lillah. Saya memuji dan bersyukur kepada Allah. Ini hamdan wa syukran, ini menggantikan ahmadu dan asykuru. Dan di sini wajib dibuang amilnya. Hamdan wa syukran lillah. Contoh yang lain wa saaf'aluhu, sepertinya enggak ada wawunya ya. Ada wawunya di situ, wa hubban. Sepertinya enggak ada wawunya. Saaf'aluhu hubban wa karamatan. Di situ ada wawunya enggak? Ada ya. Sepertinya wallahi tidak ada gitu. Saaf'aluhu hubban wa karamah, saya akan kerjakan ini hubban wa karamah. Itu maknanya di kulli sururin wa thibi khatirin, dengan senang hati gitu. Dengan sepenuh hati. Saya akan kerjakan dengan sepenuh hati. Dengan senang hati. Saaf'aluhu hubban wa karamah. Hubban wa karamah. Di situ wajib dibuang. Ya. Uhibbu ataupun ukrimu. Ya. Walabbaika wa sa'daik wa hananaik. Ini juga sama. Wa ma'adhallah. Wajib dibuang. Tidak boleh sebutkan. U'idhu ma'adhallah. Tidak boleh. Ya. Ataupun ulabbi atau usa'id. Wa ghufranak, contoh yang lain ghufranak. Ya ini ighfir, itu ambilnya wajib dibuang. Ketika seorang keluar dari WC, maka disunahkan untuk membaca doa ini ghufranak. Enggak boleh disebutkan fiilnya. I'rabnya dia sebagai maf'ul mutlak masdar. Wa qila taqdiru, ada juga yang mengatakan takdiran. Ghufranak adalah as'aluka, berarti dia sebagai maf'ulun bih. As'aluka ghufranak, kalau yang menakdirkan as'aluka berarti dia maf'ulun bih i'rabnya. As'aluka ghufranak. Fahuwa maf'ulun bih, maka dia ketika takdirannya adalah as'aluka, maka dia sebagai maf'ulun bih. Contoh yang lain, subhanallah wa raihana. Makna raihana istirzaqah. Subhanallah, saya mensucikan Allah dan saya meminta rezeki kepada Allah. Ini sering kalimat seperti ini diucapkan oleh mereka. Subhanallah wa raihana. Aku memuji Allah atau mensucikan Allah dan meminta rezeki kepada Allah. Ini sifatnya apa? Sama'i, dihafal dari mereka orang Arab. Wa qiyasan, dan juga ada di sana dari dibuangnya amil masdar secara wajib tapi sifatnya qiyasi, bisa dikiaskan. Fi mawadhi', pada beberapa tempat. Di antara tempat tersebut adalah an yakuna al-maf'ulul mutlaqu khabara 'anil mubtada, ketika maf'ul mutlaqnya sebagai khabar dari mubtada. Contohnya ma anta ila sayra, tidaklah engkau melainkan seorang yang selalu menempuh perjalanan. Ila sayra maksudnya tasiru sayra. Sayran maf'ul mutlaq mansub, di situ amilnya mahdhuf wujuban, takdirnya tasiru sayra. Kenapa di sini wajib dibuang? Karena dia sayra sebagai khabar bagi mubtada anta. Ma anta illa sayra, tasiru sayra. Wa minha, tempat berikutnya, an yaqra al-masdar tafsilan li madmuni jumlah, yaitu ketika masdarnya jatuh sebagai bentuk tafsil, rincian dari kandungan jumlah. Contoh fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, apabila kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian dari orang kafir yang menang perang, fadarbar riqab, maka penggalah leher-leher mereka. Fadarbar riqab. Kemudian apa? Fa idza asamtumuhum hatta idza asamtumuhum, asamtumuhum, sehingga apabila kalian telah berhasil mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka ikatlah, tawanlah mereka. Setelah itu dirinci imma mannan, setelah itu silakan barang kalian tamununa mannan, memberikan man kebaikan dengan membebaskan secara cuma-cuma, ataupun tafduna fidaan, meminta tebusan. Di sini mannan dan fidaan itu adalah masdar mansub dan wajib dibuang amilnya karena dia merupakan tafsil, rincian dari kandungan jumlah. Hasyuddul wathaq. Wa minha an yaqwa ta'kidan li madmuni jumlati jumlatin la muhtamala laha ghairah. Di antaranya adalah ketika masdar itu jatuh sebagai ta'kid bagi kandungan jumlah, yang mana jumlah tersebut tidak ada kemungkinan lain. Contohnya alayya, itu ala atau alayya? Alayya sepertinya. Alayya alfu dirhamin i'tirafan, saya punya kewajiban, punya hutang alfu dirhamin, sebanyak 1000 dirham, i'tirafan. Di sini alayya alfu dirham, ini adalah jumlah yang tidak ada, tidak memungkinkan makna selain itu, pengakuan maknanya jelas gitu. Alayya alfu dirhamin, pengakuan kan jelas maknanya, saya punya hutang 1000 dirham. Nah, di sini ditakid kandungan jumlah tadi yang berisi pengakuan dengan apa? Masdar i'tirafan, sebagai bentuk pengakuan. Alayya alfu dirhamin ini kan mengandung pengakuan. Jadi ditakid pengakuan ini dengan masdar i'tirafan. Atau lahu alayya alfu dirhamin i'tirafan, bagi orang ini atas saya kewajiban sebanyak 1000 dirham i'tirafan. Ya, demikian. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan? Singkat ya. Iya, seperti enggak ada wawunya gitu. Sa'afalu hubban wa karamah. Di sini ada wawunya ya. Ya tadi bikulli sururin wa tibi khatirin. Dengan ya mungkin dengan penuh apa? Dengan senang hati lah, ringkasnya gitulah. Saya akan kerjakan dengan senang hati. Ikuli suruh dengan senang hati, waktu ibi khawatir, dan dengan penak yang apa? Penuh dengan kesenangan. Tidak ada di situ beban, rasa berat. Yang lain? Apa? Yang mana? Oh iya betul. Iya. Summal masdar sepertinya yufhim ya. Kalau yufham bisa ziyadah, berarti maf'ul yang kedua ya. Summal masdar illam yufham ziyadatan berarti. Kemudian masdar apabila masdar tersebut tidak difahami ziyadah, ya betul. Atau yufhim juga bisa. Apabila summal masdar illam yufhim ziyadah. Apabila masdar tersebut tidak memberikan pemahaman, ziyadah. Ya, bisa dijadikan ilmu i'rab sebagai naibul fa'il masdarnya. Summal masdar illam yufham ziyadatan. Atau kalau yufhim ziyadatan. Ya. Maful pertama ziyadah, yang keduanya ala makna amili. Ya, yang lain? Enggak ada? Apa? Tafsir ya. Ada enggak di sini? Waraiha istirzaqahu. Iya. Bukan jumlah. Mana tadi? Waraihanahu ay istirzaqahu. Jadi ay itu yang tafsiriyah. Ay tafsiriyah. Ay disitu menafsirkan makna raihanah. Iya. Nanti ada pembahasan jumlah tafsiriyah itu. Wa uhayna ilahi anisna'il fulka. Itu jumlah tafsiriyah. Kali ayatnya tafsiriyah. Di sini menjelaskan, menafsirkan raihanah. Raihanah maksudnya istirzaqah. Mengharapkan, meminta rezeki kepada Allah. Ya. Ya. Gimana? Apa? Fasyuddul wasaq. Tak, sebenarnya tawanlah mereka seperti ini. Coba dicek lagi ya. Syud, syadda syuddu al wasaq. Coba antum cek tafsirnya. Ya. Setelah itu fa imma manan ba'du imma fida'an. Di situ ambilnya mahdhuf. Tamunnuna manan wa tafduna fida'an. Yang wajib dibuang. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.